tiada sesaat berhenti. Aku yang masih berdiri, tiada arah yang pasti. Thank you. Apa? aku. Jati itu yang kau ucapkan, bila janjiku genggam bawah pohon kemboja yang sekecil kita menanti di mahligai mainan. Kita bina bersama dari dahan yang rapuh. Siapa rangka kita, remaja kita tinggal. Janji. Pertama kali kau ku cinta, pertama kali ku diluka, kini aku menjadi tanda sebuah kubur cinta. Berjalan di dalam hujan, mencari api yang telah padam. Namun sudah sekian lama, hanyalah gelap gelita. We'll be right back. Thank you. dan mimpi.